قال المصنف رحمه الله وباعتبار ذاته إلى مفرد ومركب والمفرد كزيد وأسامة والمركب ثلاثة أقسام alam ditinjau dari dasnya mufrad dan murakkab, ditinjau dari dasnya ke mufrad dan murakkab. Dan sekarang tinjau dasnya alam, ada yang alam mufrad dan ada alam murakkab. Jadi kemarin bitir tersukhus yang musamma wa adam tersukhus, yang kedua bitibari dasnya alam. Ini ada alam mufrad dan ada alam murakkab. Wal mufradu ka Zaidin wa Usama, wal murakkab salah satu aksar. Nah, sekarang alam murakkab ada tiga macam. Pertama, murakkabun tarkiba idhafatin. Murakkab susunan, tapi susunan idhafi, susunan mudhaf ilaih. Murakkabun tarkiba idhafatin, susunan seperti susunan idhafah mudhaf ilaih. Susunan mudhaf ilaih. Ka'abdillahi, contohnya Abdillah. Abdillah ini alam, tapi dia murakkab. Dia alam, tapi dia murakkab. Murakkab tarkib idhafah, tarkib idhafi. Abdullah, Abdillah, Abdillah huna murakkab tarkiba idhafi, idhafa dia. Wa hukmuhu, ingat hukum murakkab tarkib idhafi, tarkib idhafi, ya. Ayyuraba al-juz'ul awwal min juz'aihi. Juz'ul awwal, ayna juz'ul awwal? Abdu. Juz'ul awwal, ayna juz'ul awwal? Juz'ul awwal yaitu abdu. Ayyuraba al-juz'ul awwal, di'irabkan juz yang pertama dari dua juz. Kan dari dua juz, kan dia kan idhafah itu kan dua juz, abdun sama Allahi. Mana juz'ul awwal? Abdu. Mana juz'ul tsani? Abdu Allahi. Dia di'irab bihasabil awamil ad-dakhilah alaih, dengan sebab awamil-awamil yang masuk ke badannya. In kana amil yaktadi rafa, maka abdu dibaca rafa. In kana amil yaktadi nasba, dia dibaca nasab. Wa in kana amil yaktadi jarra, maka dia pun jar, itu abd. Wa yukfadu sani, ayat sani, as-sani min juz'ai. Kan dengan dia juz. Juz'ul awal abdun, wa juz'ani Allahi. Baik. Jadi yu'rabu juz'ul awal, ayna juz'ul awal? Abdu. Ya, dari dua juz, ya, dari dua juz, yaitu abdullah. Kemudian mana al-awal? Yaitu abdu. Dia di'irabkan, ditinjau awamil-awamil yang masuk kepadanya. In kana al-amil yaqtadi rafa, dia pun dibaca rafa. Wa in kana al-amil yaqtadi nasba, dia pun dibaca nasba. Tapi ingat, wa yuqtadu tsani, ayna tsani? Allahi bil idhafati daiman, dijarkan yang kedua itu dengan sebab idhafah daiman selama-lamanya. Idan abdullahi mudhaf ilaih yang kedua itu pasti jar selamanya. Adapun yang pertama juz'ul awal itu lihat amilnya, bisa rafa, bisa nasab, dan bisa jar. Hada mana murakkabun tarkiba idhafatin ka'abdillah. Ketika ini ya, wa hukmu ayu rabah juz'ul awal min juz'aihi. Ingat, juz'ul awal bahwa abdu. Ain juz'ani Allahi, dan dia adalah murakkabun min juz'aihi. Baik, hal jelas insyaAllah tentang amil murakkab idhafa, tarkib idhafa. Terusnya, wa murakkabun tarkib majzin. Sekarang murakkab tarkib majzi, tarkib majzi. Kaba'la bakka wasibawaihi, Taib tarkib majzi ditulis. Huwa kullu kalimataini. Huwa kullu kalimataini. Nazalat Sanihima Sanihima Mangzilata Ta'id Ta'nis Mimma Qoblaha Hukumul awal ayyuftaha akhiruhu fala'la bakka wa hadara maut illa in kana ya falsakkan kama di kariba kama di kariba wa hukmu tsani ayu raba bil dhamma wal fatha illa in kana kalimat wai fayubna al kasra kasiba wai undur audhu masalik juz 1 halaman 136 juz 1 halaman 126 dan sekarang murakkab tarkib majzi. Tarkib majzi itu kullu kalimatain, setiap dua kalimat ya, dan yang dikatakan majzi pasti dua kalimat. Tarkib majzi, susunan majzi itu kullu kalimatain, semua dua kalimat. Nazalat zanihima mangzilata taitanis. Nazalat yang kedua ini ditempatkan tempatnya tautanis. Ya, jadi nazalat zanihima mangzilata taitanis mimma qabla. Jadi yang kedua ini ditempatkan kedudukannya seperti ta'itanis dari apa-apa yang sebelumnya. Nah, seperti ta'utanis, seperti sabur atau fatimatu atau muslimatun. Kedua, muslimah sama ta'. Nah, seperti itu. Jadi dua kalimat, yang kedua dari dua kalimat ini ya menempatkan atau ditempatkan, disesuaikan. Ya, disesuaikan tempatnya dia, ya, pada tempat ta'u ta'nits dari kata-kata yang sebelumnya. Hadza tarkib majzi. Coba kita melihat kata-kata si bawai, dua kali apa enggak? Si bawai sama si ba sama waihi. Si ba waihi. Dua kalimat. Wai waihi waihi ini yunazir mangzilata ta'u ta'nits. Contoh lagi, Abahwan ba'labaka, ba'laba, apa ini? Ba'laba, ba'labaka, ba'labaka, ba'la satu, baka dua, ba'labaka. Maka ba'labaka, baka-baka di sini, yunazil, nangzilata, ta'utanis. Taibewar. Terus ma'di kariba. Dua apa namanya? Dua kalimat. Ma'di sama kariba. Ini juga apa? Yunazil mangzilat tsani ta'tanis. Ya yunazil mangzilata ta'tanis. Apa namanya? Mimma qablaha. Terusnya fa hukmul awal sekarang, hukum pertama seperti ini. Itu di slide sudah berusaha berkata dan kalau Allah makalik wahukmul awal air global lihat apa tarkib masjid pasti dua susunan, pasti dua kalimat tarkib masjid, pasti dua kalimat itu pasti wahukmul awal ayyum taha akhirhu. Ya, hukum yang pertama, kalimat yang pertama pasti di fathah akhirnya. Contohnya ba'la, ba'la pasti di fathah. Hadoro, hadoro, hadoro, maut, hadoro, roro, ini hadoro, ini di, apa namanya, di fathah. Jadi hukum yang pertama itu, pasti di fathah. Illa izinkana ya, anfaisakan, kecuali kalau ya, diakhiri dengan ya, pasti disukun, seperti ma'di kariba. Mana yang pertama? Ma'di kan ya ada ya-nya, maka dia disukun. Kalau selain ya, maka dia di fathah, itu hukum pertama. Wa hukmu tsani, hukum yang kedua apa? Harakat yang kedua, kalimat yang kedua itu di i'rab dhamma dan fathah. I'rab mamnu minas sarfi. Di i'rab mamnu minas sarfi. Kecuali kalau diakhir dengan wai pasti dikasrah karena mabni ala al-kasrah fi sibawai. Idzan ba'la bakka. Ja'a ra'aitu ba'la bakka. Ka dibaca. Maratu Biba'la bakka ka. Bapak Iwan, dibaca ka. Dibaca ka. Karena makhluk minat, minat sorfi. Ingat ini. Jadi, cara i'rab, antum lihat pertama, dan i'rab yang kedua. Kalau yang pertama, selain ya, dia dibaca fathah. Selain ya, dia dibaca fathah. Tapi kalau dia akhir dengan ya, maka dia disukun. Maka dia disukun. Hal amal pertama, hukum yang kedua itu di i'rab mamnu' minas sarfi. Di i'rab mamnu' minas sarfi. Kecuali apa? Diakhiri dengan wai. Kalau wai maksudnya alal kasrah sibawai. Tabi'an lanjut. Qala al-musannifu rahimahullah. Wa murakkabu tarkib wa jazib. Kaba la bakka wa sibawai. Wa hukmuhu ay yu'raba bil dhammati raf'an wa bil fathati nasban wa jarran. Ini musannif rahimahullah bahasa apa? Akhir atau awal? Hah? Akhir. Baik. Sini hukumnya di i'rab dengan i'rab dhamma ketika rafa dan fathah ketika nasab wa jarran. Kasa'il asma allati la tansarif. Seperti semua asim-isim yang tidak musarif. Berarti apa? Berarti mamnu' minas sarfi hadza fil akhir. Hadza fil akhir. Jadi beliau di sidang barakallahu fiik tidak membahas i'rab yang pertama. Kalau pada target idhofi, dia i'rab pertama. I'rab pertama dan i'rab yang kedua. Tapi ketika beliau pada target masjid di sini, beliau enggak menjelaskan bagaimana i'rab yang kedua ini bagaimana, i'rab yang pertama itu bagaimana. Tapi beliau jelaskan dalam kitab Audhul Masalik. Kasaila asma allati la tansarif. Hadza idza lam yakun maktuman biwai, ini selama tidak diakhiri dengan wai. Kayak apa kak? Kak, ka, bak labakka, bak labakka, bak labakka ini dibaca apa ya kan? Rafa ketika rumah ketika rafa dan ketika nasab dan jar dibaca fathah karena huruf nasarhi. Nah, kalau diakhiri dengan wai, fa'in khutima biha. Kalau diakhiri biha dengan wai, bunyinya alal kasri, kasih bawai, rohawaihi. Apa lagi? Maradawaihi. Ya, pokoknya wai. Diakhir dengan wai. Salma waihi. Di Dewi, kalau ada contoh ini. Terus. Qala al-musannifu rahimahullah. Wa murakkabun tarkibah isnadin. Murakkab ya, tarkib isnadi. Tarkib isnadi, ada tarkib majzi, ada tarkib idhofi, yang selanjutnya ini tarkib isnadi. Apa itu tarkib isnadi? Ibnu Syam pada tarkib majzi enggak mendefinisikan, tapi tarkib isnadi mendefinisikan. Nah ya, pada tarkib majzi enggak mendefinisikan, tapi dalam tarkib isnadi mendefinisikan. Wahuwa, dan apa itu tarkib isnadi? Wahuwa makana jumlatan fil asli. Tarkib isnadi itu adalah tarkib yang asalnya adalah jumlah. Wa kalimat jumlah ini yasmal jumlah fi'liyah, wa yasmal jumlah ismiyah. Ingat, jadi apa tarkib isnadi? Dia adalah, pada asalnya dia adalah jumlah. Tarkib isnadi itu adalah pada asalnya dia adalah jumlah. Ingat, pada asalnya dia adalah jumlah. Kasaba karena ini jumlah apa ini? Jumlah is si isnya resmiya, jumlah filia. Terus jadi nama. Coba ada kota ada nama koma Zaidun. Koma Zaidun atau Yakumu Zaidun atau namanya Muhammadun Mahirun. Ini nama. Tapi asalnya dia itu jumlah. Kalau asalnya dia jumlah, baik ismiyah kah atau fi'liyah kah atau sibukul jumlah kah, ya, jumlah ismiyah kah atau jumlah fi'liyah kah, maka ini adalah tarkib isnadi. Tarkib isnadi. Jadi kan sekarang wa hukmu, hukumnya annal awamila la tu'assiru fihi syai'a, bahwasannya awamil-awamil ini tidak mempengaruhi dia. Alhamdulillah. Hukmu annal awamil la tu'assiru fiha syai'a. Awamil itu enggak mempengaruhi sama sekali. Awamil enggak mempengaruhi sama sekali. Jadi jaa Zaidun. Namanya dia jaa Zaidun. Jaa Zaidun. Ya, ra'aitu jaa Zaidun, marartu fi jaa Zaidun. Enggak berpengaruh sama sekali. Tetap posisi dia seperti itu. Ngerti gak, Wan? Ada orang namanya Saraka Zaidun. Ya, ja'a Saraka Zaidun, marartu bi Saraka Zaidun, ra'aitu Saraka Zaidun. Jadi itu. Terus bagaimana? Bal yuhka, bahkan dihikayakan ala ma kana alai, atas apa-apa yang ada padanya minal hari qoblan nakal, keadaan dia sebelum dinukil menjadi alam. Jadi caranya hikayah, dicit-dicit hikayakan sebagaimana asal keadaan dia sebelum dinukil menjadi nama. Jadi ja'a fi'il madhi, ja'a kedua fi'il madhi. Zaidun apa? Hah? Apa Zaidun? Fa'il dari ja'a. Wa ja'a Zaidun hikayah. Hikayah sebagai apa? Sebagai failnya ja'a. Itulah semuanya hikayah. Tak paham? Al-hikayah. Al-hikayah ia iradatul lafzi. Iradatul lafzi ala ma tasma'uhu duna ta'atturin bil awamil al-jadidah. Wahia imma hikayatul kalimah au hikayatul jumlah fa hikayatul kalimah kan takula kana fi'l madhi naqis Wa kalimatu kana aslan fi'lun naqis fayakunu huna mahkiyah fayahun mahallu kalimat kana annaha mubtada marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun muqaddarah mana min duhur ya harakatul hikayah baik. Wa amma hikayatul jumlah ka anta qula qara'tu qul huwallahu ahad fa jumlah qul huwallahu ahad mahkiyah faya fi mahalin nasab lil fi'il qara'tu faya fi mahalin nasab lil fi'il qara'tu ungdur mu'jamul wasit fil i'rab ungdur mu'jamul wasit fil i'rab halaman 56 sampai 57. Jadi ringkasnya begini, dititin dulu. Kita punya tarkib isnadi. Contohnya jaa Zaidun. Jadi antum cara mengirab jaa fi'il madhi. Madhi jaa. Jaa kedua fi'il madhi. Zaidun fa'ilnya jaa. Wa jumlah ja'a Zaidun apa? Fi mahali raf'in. Mana amin duhur ya apa? Harakatul hikayah. Nanti. Karena hikayah itu seperti menceritakan. Ja'a Zaidun. Sepertinya antum itu menceritakan ja'a hikayah itu ja'a Zaidun. Jadi itu jangan kok. Nanti gimana amin duhur ya sikol. Wa ta'adzur. Atau apa lagi? Istighol mahal bihadir nasabah la ini ta'adzu apa namanya kan dikatakan dia itu marfu ya dan tanda rafanya dengan apa zuma muqaddara man amin duri apa harakatu hikayah harakatu hikayah mencegah ini karena ini sedar hikayah doang sekali sedar kukuh hikayah doang tapi definisi hikayah berarti kan iradatul alfat. Yang namanya hikayah itu adalah iradatul alfat. Menginginkan suatu lafaz ala ma tasma'u atas apa-apa yang kamu mendengarkannya. Baik, hada hikayah di. Kamu apa namanya? Kamu menginginkan suatu lafaz atas apa-apa yang kamu telah mendengarkannya. Baik. Dengan tanpa harus dan tidak terpengaruh dengan awamil-awamil yang baru. Gak terpengaruh. Gak terpengaruh dengan awamil-awamil. Contohnya gini. Ente ingin apa yang barakallahu fik mendengarkan kata masalan apa namanya kul huwa atau ente mendengarkan kata-kata Muhammadun mata. Mata. Jelas, hari jumlah, seret. Terus antum ingin menceritakan jumlah Muhammadun Ja'a. Ente lihat, sami'tu Muhammadun mata. Ja. Jadi, awalnya kata-kata Pak Muhammadun Ja'a. Lah Muhammad bin Ja ini tidak terpengaruh dengan amil baru yang namanya Sami itu. Tidak terpengaruh. Antum menginginkan lafaz itu sesuai yang kamu dengar. Karena kamu dengar Muhammad bin Ja'a. Ya tak? Ini kan lafaz asal. Ini kan lafaz asal. Ah, kami ingin menceritakan sesuai apa-apa yang kamu dengar dari lafaz itu. Nah, ini mana maknanya? Terusnya. Emma ada yang bentuknya hikayatul kalimah. Hikayah itu bentuk-bentuk kalimat, hikayatul kalimat. Seperti hikayah kalimat kan takut kana fi'lul madhi. Jumlah kana lewat ya. Kan takut kana fi'lul madhi. Inti mengatakan seperti kana zaidun qa'iman. Lalu bilang kalimatu kana atau kana fi'lun naqis. Ah. Atau begitu juga yang lainnya, fa kalimatu kana fi'il naqis. Ah, sini. Maka cara mengiraf fa kalimatu kana, ente ingin berbicara kana itu adalah fi'il madhi. Maka begitu, maka kalimat kana asalnya pada dasarnya jelas dia itu fi'il naqis. Coba posisi dia di sini makiyah dihikayakan. Berarti tempat kalimat ini kedudukannya sebagai mubtada karena utawi kana iku fi'il naqis berarti kana fi'il apa? Mubtada. Berarti kana ini adalah dia fi'il madhi. Bagaimana kita katakan dia itu mubtada? Iya, tapi posisi dia dia adalah hikayah. Wailah asalnya di fi'il madhi naqis. Cuma karena mimbar hikayah, makiyah dia itu maka dia menuduh ke i'rabnya apa i'rabnya mubtada dan dia rafa. Jadi karena itu i'rabnya apa? Dhamma. Rafa. Tanda rafa-nya rafa muqaddarah. Mana amin duri apa? Apa namanya? Hikayatu. Hikayatul kalimah. Maka wala maturafi dhammatul muqaddarah. Mana amin duri ya? Harakatul hikayah. Wa amma hikayatul jumlah ka'an takul. Qara'tu kul huwallahu ahad. Ente cara aminnya bila qara'tu fi'il-fi'il dan fa'il. Kul mubtada kul fi'il amr huwa dhamiru sa'an gitu isa huwa allahu mubtada ahadun kul huwa wahidun khabarnya atau kira seperti biasanya tapi ketika antum gabungkan dengan fi'il setelahnya maka antum katakan fa'iyya fi mahali nasab lil fi'il ka'il jumlah kul wallahi fi mahali nasab jumlah menanya karena fi'il qara'tu dan dia adalah alal hikayah wa kada. Bagaimana juga ja'a zaidun qa'imun. Ja'a telah datang. Ja'a telah datang. Ya ja'a fi'il madhi. Ja'a fi'il madhi. Zaidun khobar. Zaidun fa'il. Maka jumlah ja'a zaidun yang kedua. Irobnya apa? Fa'il dari ja'a yang pertama. Ngerti? Dan tanda rafa'nya. Zoma muqadara. Mana mundur ya. Alihar harakatul hikaya. Sudah saya ini maksudnya. Makanya. Bal yukta bahkan dihikayakan. Alamakan alih minal hal. Atas apa-apa. Ya seperti keadaan dia sebelum qabla na'ib sebelum dipindahkan menjadi nama. Sebelum dipindahkan menjadi nama. Kalau sudah dipindahkan jadi nama ya sudah berarti dihikayakan seperti tadi. Dengan ini kitab mujamulah ini kitab bagus sekali. Kita dulu ingin cari definisi hikayah itu apa, enggak ketemu. Ya, mereka kan hikayah gitu saja. Tapi kitab ini memberikan penjelasan ternyata makna hikayah itu seperti itu. Nah. Masuk insyaallah nih kan. Tahu sih gue paham lagi. Paham lagi. Mantap nih. Qala al-musannifu rahimahullah. Wa yanqasimu ila ismin wa kunyatin wa laqabin. Alam itu terbagi menjadi tiga. Alam isim, alam kunyah, alam laqab. Ada alam. Dengan tersembit di dari dalam latihi ala makna zaid ala alamiyah atau ada di dalam latihi itu di sini kali ini. Wayang kosimu ini kan harus disebutkan ila ismin wa kunyatin wa laqabin. Tadi kan disebutkan fitibari tasukhus fitibari mufrad wa murakkab langsung wayang kosimu gitu toh. Fitibar apa ini? Enggak disebutkan fitibar toh ditulis. Wayang kosimu ae inda qawli wa yang qasimu ila ismin wa kunyatin wa lakobin. Itu di situ. Wa hadat taksim bi'atibari dalalatihi. Wa hadat taksim bi'atibari dalalatihi ala maknan za'id ala al-alamiyah aw adami dalalatihi. Ungdur al-wafi juz 1 halaman 693. Ungdur al-wafi juz 1 halaman 693. Pembagiannya nomor 3 ini ditinjau. Jadi alam terbagi menjadi 3. Ada alam isim, ada alam kunyah, dan ada alam lakob. Maksudnya ini, alam ini ditinjau bi'tibari dalalatihi. Ditinjau alam ini menunjukkan makna zaid, makna lebih. Makna lebih daripada man alam. Nah, namanya alam. Contohnya, Abu Bakrin. Atau Al-Ustadu. Atau Zainul Abidin. Ini kan ada makna lebih toh. Makna lebih dari arti nama kan gitu. Kalau namanya kan taruhlah Abu Bakar ban bakar. Tapi di sini ada makna lebih. Makna lebih ada tambahan Abu. Kalau lakob ada gelar. Berarti kan tambahan lebih gitu kan. Dari makna asal makna alam. Berarti enggak? Kan kalau alam itu kan sekedar nama toh. Kalau ditambahi, kalau ditinjau daripada ini pembagian, alam itu ternyata ada yang mempunyai makna lebih dan ada yang makna yang enggak memiliki makna lebih kan gitu. Kalau memiliki makna lebih adalah kunyah sama lakob. Adapun kalau alam biasa enggak memiliki makna lebih kecuali hanya alam. Maka ini makna alam itu terbagi alam lakob, alam kunyah sama alam isim. Karena apa? Karena alam itu pada dasarnya ada makna tambahan dan ada yang tidak memiliki makna tambahan. Jelas perhatikan ini. Lagi maksudnya ini, ada makna ini adalah iktibarnya ditinjau. Jadi pembagian ini ditinjau daripada dalalatihi, menunjukkannya ala makna zaid, makna lebih atas makna alamiah, atas makna alamiah wa adami dalalatihi, dan tidak menunjukkan makna lebih. Jelas insyaallah. Wow, Jabir. Jadi ada alam kunyah, alam lakob, alam isim. Ini apa? Ini ditinjau dari apa? Dari apa, Wan? Ditinjau dari apa? Dari penunjukan alam itu sendiri. Apakah dia memiliki makna lebih ataukah tidak? Sudah salis? Paham salis? Sudah enggak nulis sayangku tadi sudah? Hah? Salis. Bukunya kok penuh dengan sayang sudah? Baik. Paham ini insyaallah. Wa dzalika tu. Li'annahu in budi'a bi'abin aw ummin kana kunyatan. Jikalau alam itu didahului oleh ab sama um, kana kunyatan, berarti dia kun. Ini kan lebih kan? Memiliki makna lebih kan? Karena ada abun, ada umun. Berarti memiliki makna lebih daripada makna alam yang sebenarnya. Baik. Ka Abi Bakrin wa Ummu Bakrin wa Abi Amr wa Ummu Amr. Wa illa, jika tidak. Fa in ushira birif'atil musamma. Jikalau dirasakan birif'atil musamma, diangkat orang yang diberi nama itu. Jadi dirasakan atau diisyarat dirasakan birif'atil musamma, yang diberi nama itu terangkat. Ka Zaidil Abidin, seperti apa? Penghias apa, Wan? Agama, seperti penghias Allah di ini namanya apa? Au apa, Wan? Au apa? Auwatihi. Baik. Atau auwatihi itu apa? Rendahnya martabat dia, rendahnya orang yang diberi nama itu, seperti kuftin wabat totin. Apa kuftin artinya? Cebol. Kuftin kufatin. Anak punya sukun ini beda. Di kamusnya apa? Kufa. Anak punya kof, fa-nya disukun pas. Oh, lihat kamusnya. Oh, di matan. Di matanan. Ih, di matan kufa. Yang benar dibaca kufa, wa kufatin. Seperti kufa. Mana cebol? Batoh mana bebera? Bebek. Wa angfin nako. Hidungnya apa? Hidungnya unta. Falakobun. Maka dia namanya lakob. Wa illa jika tidak. Fasmun dia isim. Kazaitin wa amrin. Seperti Zaid dan Amr. Ringkasnya Ikhwan. Barakallahu fiik. Jadi namanya lakob. Itu kalau ada isyarah. Diisyarahkan. Ada unsur pujian. Dia adalah lakob. Ya. Baik, kalau juga andai kata ada istilahnya zam sertaan, maka dia adalah lakob. Dia adalah lakob. Jadi kalau kinanya apa bebek itu? Hah? Bebek apa? Lambat. Bebek ya lambat, kerjanya malas ya. Hah? Itu bebek. Nah, kalau apa cebol? Kecil kali cebol ya? Cebol itu kecil. Wong cilik kali cebol, bato orangnya. Kufa orangnya. Kalau bebek suka terbang, makan terbang tidur, jenengi bato. Suka main-main di dalam apa? Suka main di dalam air, namanya bato. Makannya akeh, bebek itu makannya banyak sekali. Suka ngendok, berarti kan suka tidur, makan banyak seperti bato. Itu. Ya. Wah, ini namanya lakob. Wa illa ismun ka Zaidun wa Amrin. Jadi ringkasnya apa? Jadi ringkasnya itulah namanya lakob. Ada isim, ada kunyah, ada lakob. Paham khair? Eh? Kalau Zaid apa? Khair Zainul Abidin. Apa ini? Lakob ya. Itu lakob. Al-Ustaz Al-Khair. Gimana? Hah? Lakob. Nah, lakob ya, Pak. Baik, di sini kan kalamnya Imam Muhyiddin rahimahullah bagus sekali untuk membedakan alam isim, alam kunyah dan alam lakob. Muhammad Muhyiddin sini bagus sekali ringkasnya begini. Untuk membedakan alam itu kunyah atau lakob atau tidak, dibedakannya penting. Satu begini. Lihat dulu, lihat awal kali orang tuanya memberi nama. Kalau orang tuanya awal memberi nama itu sudah namanya Abu Bakar, dia adalah alam isim. Kalau awal kali orang tuanya dinamai bebek, maka namanya isim. Jadi dari awal intinya itu. Jadi kalau awal inti kedua orang tuanya itu menamai asal namanya seperti itu, ini isim. Baru namanya Amrun Torek, perkara yang baru. Kalau asal namanya orang tua dikasih nama Zaidun, terus dikasih Bato, berarti lakob. Kalau enggak dikasih wo, kasih Abun Awum, berarti kunyah. Itu bagus sekali. Kalau di sini kan enggak. Kalau diawali Abun Awumun, kan namanya kunyah. Berarti ketika orang tua awal kali menamai dia nama Abun, namanya apa? Namanya kunyah, waswilah sekadalik. Waswilah sekadalik. Ya benar bukan seperti itu, namanya isim. Karena awal kali dinamai seperti itu. Jadi itulah apa namanya perkataan Muhammad Muhsin ini termasuk kata-kata yang jarang dijumpai. Yang ma'ruf dalam kitab-kitab kami itu. Apa itu kunyah? Didahului oleh Abu Ma'umun. Apa itu lakob? Kalau ada istilahnya madah atau ada zam, itu kan ma'ruf mereka. Tapi yang benar tidak seperti itu. Ditulis Sindakoli, tapi agak panjang, nah ringkas saja sedikit. Sindakoli wa Zaidun wa Amrin. Qala Muhammad Muhsin rahimahullah fi ta'liq al-qatar. Qala Muhammad Muhsin rahimahullah fi ta'liq al-qatar. Khairun min hadhihi at-tafriqah. خير min hadhihi tafriqah allati dzakara al-muallif. Ayu qol in ma summiya bihil walidan waladahuma awal al-amr hina wiladatihi yu'tabaru isman sawa'un akana qad sudira bi'abin au ummin au akhin au ukhtin am lam yusaddar. Wa sawa'un ush'ira bi rif'atil musamma bihi au bidha'atihi am lam yus'ir wa ma utliqa ba'da dhalika ala sahib al-ism in kana qasuddira bi'abin aw ummin aw nahwihima fa huwa kunya. Sawa'un ush'ira bi madhhin am bi dhammin am lam yash'ur ka'abi bakrin wa ma lam yasdur bi ahadihima fa huwa laqabun wa labud ay yush'ira hina idin bimadhin au dhammin. Terangkannya ini bagus sekali kata-kata ini. Mutiara indah ya. Kata Imam Mukhidir rahimahullah, khairun paling baik min hadis tafriqah daripada perbedaan yang disebutkan oleh mu'alif, oleh Ibnu Hisham tentang alam kunya, alam lakob, itu paling apik itu ini loh. Ayyukol dikatakan, jikalau kedua orang tuanya memberi nama anaknya awal amr, awal kalinya ketika lahir, itu dinamakan ism. Baik. Enggak peduli apakah diawali dengan abin, au ummin, au akhin, au ukhtin. Apakah tidak? Dalil, kunya itu tidak hanya abun atau umun tok. Akhun masuk, ukhtun masuk, ibrun masuk. Alakhilah panjang dari para ulama. Nah kalau ambil kata diawali dengan aku zaitun lebih. Aku namanya apa dia? Al-Alamizim. Nah ini. Jadi baik diawali dengan abun atau umun atau abun atau ukun atau yang lainnya. Ketika awal kali dilahirkan itu dinamai oleh orang tuanya itu namanya isim. Nah, atau usir birik atil musamma atau dengan nama yang kayak ada istilahnya terangkat namanya dia derajatnya atau tidak. Tetap dikatakan nama-nama alam isim. Contoh nih. Lah sekarang Muhammad itu apakah enggak ada istilahnya apa itu Muhammad? Kan dipuji. Apakah bukan apa? Bukan laku pun dipuji dia. Ya enggak? Contoh apa lagi yang dipuji? Nah itu namanya apa Muhammad itu? Isim atau lakob. Padahal dia punya apa? Dia dipuji. Dipuji apa? Berarti kan lakob. Tapi ketika awal kali dia dinamai Muhammad, Muhammad berarti alam isim. Gitu lah Ikhwan. Oh, Masya Allah. Tizan ini. Ini isim atau lakob ini? Lakob ini. Gitu tau. Tapi karena awal kali dinamainya seperti itu, ya berarti apa? Isim. Arti lihatnya, bukan lihatnya setelah, tapi lihat awalnya. Kapan dikatakan isim? Ketika awal kali ibu antum ngasih itu baru lah. Kecuali nama antum dikasih ibu namanya Darja, dikasih namanya Dari, atau dikasih namanya Pak Slamet, atau dikasih apa? Baru diganti Abu gitulah. Itu kayak kunyah. Atau isolakob gitu. Lah. Wa ma'utna qada dzalik ala ba'i bil ismillah. Ketika itu setelah dikasih nama ini kok diitrakan dengan nama yang lain. Jikalau didahului diawali dengan abin au umin au nahwi kata nabi tawa bisa uhtun, bisa akhun, bisa ibn, maka itu namanya kunya. Baru setelah itu diawali dengan itu nama, berarti itu namanya alam kun kunya. Setelah itu kalau ada isyarah madhin, ya madh atau cercaan atau enggak ada isyarah tuh. Dari ke sini belum mereka penjelasan. Tapi ini yang namanya alam kunya, ya kan alam kunya kan, Ikhwan, baik memiliki makna pujian atau makna cercaan atau enggak memiliki makna tetap dikatakan kun. Seperti Abu Lahab cercaan, ya Abu Wail, Abu kecelakaan, itu celaan. Abu Batoh, bapaknya bebek, celaan, tetap dikatakan kunya. Atau juga Abu Bakar, enggak punya arti apa-apa, laris a walawala. Enggak, Ikhwan, maka tetap dikatakan pun kunya, kan dilalui oleh Abu. Baru setelah itu awal kedua dan ketiga, ke pertama dan kedua, jadi nomor tiga. Selain itu namanya alam lakob. Alam lakob harus memiliki rif'ah dan memiliki wallah, imma terangkat wa imma rendah. Ngerti? Hak ada perbedaan supaya ngerti. Nah. Tes. Sekarang gimana contohnya sekarang? Orang tua ngasih nama tiga. Tiga ini sekaligus. Contohnya nih. Asalnya punya anak. Dinamai anaknya itu Muhammad Abu Bakar. Apalagi? Zainul Abidin, tahu nih dikasih nama. Jenenge apa ini ki? Atau namanya apa dia? Isim, jelas apa isim. Karena awal kali orang tuanya menamai apa? Tiga nama. Orang Indonesia, orang Indonesia tahu jenenge. Terus jenenge soku mana ku wakai nama ni ku bocelaan, bocelaan ku apa nak kono? Itu namanya alam isim. Karena orang tuanya memberi nama seperti itu. Eh, jelas salahan. Jelas sini. Kamu kalau jelas sini, saya sana di sini. Subhanakallah, alhamdulillah. Shallallahu alaihi wa sallam.